Hmm, Coco Crunch. Coklatnya harus dilindungi sebaik-baiknya. Hah? Tidak. Miss Black! Tak ada yang bisa menghentikanku untuk merebut coklat Coco Crunch. Lempar Coco Crunch-nya! Semua coklat ini membuat tiap keping Coco Crunch lezat tiada duanya. Coco Crunch, rasa coklat yang dahsyat. Coco Crunch, coklat putih. Coco Crunch, coklat putih. Nikmati lezatnya kombinasi Coco Crunch dan potongan coklat putih renyah di tiap kotak Nestle Coco Crunch Duo.